Mitra Bisnis, Jawa Pos menulis, KPK menyatakan dari seluruh lembaga negara yang ada di Indonesia, korupsi yang paling tinggi ada di institusi kepolisian dan kedua DPR. Bahkan dikatakan, berdasarkan survei negara ASEAN, Parlemen Indonesia lah yang paling kreatif dan canggih korupsinya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik Yudi Latif. Pak Yudi, apa komentar Anda soal ini? Ya, itu tidak mengejutkan sama sekali ya, kenapa dua institusi ini menjadi dua institusi yang paling korup. Karena pertama, kepolisian itu institusi yang menjadi super body dalam arti setelah keluar dari lingkungan angkatan bersenjata, ditempatkan langsung di bawah presiden dengan otoritas yang setara dengan menteri pertahanan yang membawahkan ada begitu banyak angkatan, angkatan darat, laut, udara, dan lain-lain. Jadi kalau angkatan darat, laut, udara di bawah kementerian, polisi ini langsung di bawah presiden. Barangkali tidak banyak di dunia ini ada institusi kepolisian yang tidak tunduk pada otoritas sipil di bawah presiden, tapi langsung di bawah presiden kecuali kepolisian di Indonesia. Jadi sebagai lembaga superbody juga diberi anggaran yang begitu besar yang nyaris setara dengan seluruh angkatan-angkatan tentara lainnya. Jadi jelas magnitude uang yang beredar di sana banyak, belum lagi ekses-ekses yang ditimbulkan oleh perluasan otoritas kepolisian yang boleh dibilang jadi institusi yang satu-satunya yang bertanggung jawab atas masalah keamanan. Kita tahu dengan wilayah kontrol yang luas, tiap hari pun jalanan dan berbagai-bagai tempat sampai pada isu war on terrorism, isu trafficking, isu narkoba yang begitu banyak. Tentu itu putaran uang yang begitu banyak di sana dan begitu banyak skandal-skandal kejahatan kerah putih dan lain-lain ya memberi peluang bagi korupsi untuk polisi untuk korup. Dan kedua adalah DPR itu juga menjadi ajang korupsi politik karena kita tahu bahwa biaya politik begitu mahal untuk menjadi seorang anggota DPR menurut riset Pramono Anung yang kebetulan menjadi wakil ketua DPR saat ini itu yang official aja untuk poster untuk lain-lain itu tidak kurang dari 1-2 miliar dan belum lagi pengamanan saksi dan lain-lain. Jadi the cost of power begitu tinggi dan tentu saja there is no such a freelance kalau dia meminta uang dari tempat lain, dari milik modal apapun, itu tidak ada yang gratisan. Pada tingkat yang paling naif, mungkin mengembalikan utang politik itu pada tingkat yang lebih canggih, maka itu akan membuat posisi DPR menjadi institusi yang paling rawan terhadap rente. Jadi jabatan direntekan untuk mengakumulasi keuntungan sebesar-besarnya dari investasi yang telah ditanam dengan begitu mahal. Jadi oleh karena itu kan dulu tidak terpikirkan bahwa legislasi itu menjadi ajang korupsi. Selain korupsi tradisional DPR dalam arti kunker, kunjungan, dalam bentuk korupsi terselubung seperti mungkin kunjungan-kunjungan ke luar negeri dan lain-lain. Tapi sekarang ada modus korupsi baru soal setiap ayat, setiap pasal di dalam pembentukan legislasi itu selalu menjadi ajang untuk melakukan quote-unquote negosiasi baik itu dengan instrumen-instrumen kenegaraan, aparat-aparat pemerintah, badan-badan kenegaraan lain maupun dengan kepentingan pihak-pihak swasta seperti kasus mungkin tembako soal-soal dan lain-lain. Energi banyak sekali yang bisa dinegosiasikan di sana. Lalu terobosan seperti apa Pak yang diperlukan agar kedepannya kedua institusi ini bisa menjadi lebih baik dan bersih? Ya, jadi di situ jelas sekali itu memberikan kita satu cara pandang bahwa memberantas korupsi hanya nangkapin orang-orang koruptor itu sama sekali tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang harus dibenahi oleh KPK sekarang secara proaktif ikut membenahi desain institusi demokrasi ini supaya bisa mencegah penyalahgunaan kekuasaan itu. Jadi misalnya dalam konteks kepolisian, mau tidak mau kepolisian itu harus ditundukkan pada salah satu menteri, katakanlah menteri dalam negeri atau apa. Demikian pakar politik Yudi Latif, saya Wendy Lim.